وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. فصل: ولما انقضت الحرب, maka begitu selesai peperangan, ini perang Uhud, kita masih di peperangan Uhud ini, sudah sekian lama pembahasannya dan faedah yang diperoleh daripadanya, masya Allah, faedah yang sangat banyak. Inkafa al-musyrikun, maka kembalilah para musyrikin meninggalkan pertempuran. Fadhanna al-muslimuna annahum qasadul madinata, maka kaum muslimin pun menyangka, mengira bahwa pasukan kaum musyrikin yang menang peperangan ini hendak masuk ke kota Makkah atau ke kota Madinah. Li'hrajid darari wal amwal, untuk mereka mengambil anak-anak dan mengambil harta benda. Sekiranya begitu usai perang Uhud mereka langsung masuk ke kota Madinah, mengobrak-abrik apa yang ada di dalam. Fasyaqqadzalika 'alaihim, ini sangat memberatkan mereka kalau terjadi apa yang mereka khawatirkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ukhruj fi atharil qaum, wahai Ali, berangkatlah engkau, ikuti mereka apa yang mereka lakukan. Dari gerak-gerik mereka bisa kita ketahui kemana mereka akan pergi. Beliau mengatakan, ukhruj fi atharil qaum, fanzur madha yasnaun, tengok apa yang mereka lakukan. Wa madha yuridun, dan apa yang mereka inginkan. Fa inhum jannabul khayla wa amtataul ibila fa inhum yuriduna Makkah. Fa inhum jannabul khayla, kalau mereka tidak mengendarai kuda dan mereka justru mengendarai unta-unta, fa inhum yuriduna Makkah, maka mereka ingin Makkah. Artinya dengan mengendarai unta mereka perjalanannya lambat. Ini bukan sesuatu yang terburu-buru. Seandainya mereka mengendarai kuda, maka mereka menginginkan sesuatu yang sangat cepat. Ini termasuk kecerdasan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Barakallahu fikum. Dari gerak-gerik mereka, mereka bisa dibaca. Mereka mau kemana? Wa in rakibul khaila wa saqul ibila. Kebalikannya, kalau mereka mengendarai kuda-kuda ini dan mereka menggiring onta-onta, fa innahum yuridu namal al-Madinah, maka mereka menginginkan kota Madinah. Jadi mereka akan bersegera melakukan, mumpung kaum muslimin masih dalam kondisi terluka parah dan berada di Uhud. Barakallahu fikum. Ini dua kemungkinan. Kalau mereka tidak mengendarai kuda, hanya mengendarai onta atau membawa onta, berarti mereka ingin Makkah. Tapi kalau mereka justru menunggang kuda dan menggiring onta-onta, maka mereka menginginkan kota Madinah. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Walladzina sibyahi la in araduha, demi yang jiwaku ada di tangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in araduha, kalau mereka pengen masuk ke kota Madinah, la asiran lailahin, niscaya aku akan bergerak menuju mereka. Summala unajizannahum fiha, kemudian aku akan memerangi mereka di dalam kota Madinah. Barakallahu fikum, aku akan menghancurkan mereka dalam kota Madinah. Masyaallah. Qala Ali fa kharajtu fi atharihim anduru madza yasnaun. Berkata Ali setelah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang beliau bawa, fa kharajtu fi atharihim, aku pun mengikuti mereka, membuntuti mereka dari belakang. Anduru madza yasnaun, menengok apa gerangan yang mereka lakukan. Fajannabul khailah wamta taul ibilah wajahu ila Makkah. Ternyata mereka tidak mengendarai kuda-kuda mereka, justru mereka menaiki onta-onta mereka. Wajahu ila Makkah, dan mereka pun mengarah ke kota Makkah. Walamma azamu ala ruju ila Makkah asyrafa ala muslimina Abu Sufyan. Dan ketika mereka sudah siap berangkat menuju ke Makkah, asyrafa 'alal muslimina Abu Sufyan thumma nadahu, maka asyrafa 'alal muslimin, Abu Sufyan pun berada atau naik ke tempat yang tinggi dan berteriak memanggil kaum muslimin. Sambil mengatakan mau'idukumul musima bi Badr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu na'am qad fa'alna." Perjanjian untuk kita setelah ini di Badr, ulang di musim ini. Barakallahu bikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu na'am qad fa'alna." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu, sampaikan kepada mereka, na'am qad fa'alna. Iya, kami akan sambut." Qala Abu Sufyan, fadzalikumul mau'id. Maka berkata Abu Sufyan, itulah perjanjian kita. Tsumma sarfa wa huwa wa ashabuhu, falamma kana fi ba'd at-tariqi talazamu fi ma bainahum. Tayib. Talazamu di situ apa? Talawamu. Tayib, barakallahu fikum. Dia kelihatan agak, kalau di sini talazamu kelihatannya tidak cocok. Barakallahu bikum, tidak pas. Falamma kana fi ba'dit tariq, maka ketika mereka beranjak pergi meninggalkan Uhud, yakni Abu Sufyan dan pasukannya, talawamu fi ma bainahum, yang tertulis talazamu itu apa? Talazamu diganti dengan talawamu, yang sama dengan cetakan ana ini. Talawamu fi ma bainahum, mereka saling menyesalkan. Wa qala ba'dhum li ba'd, lima tasna'u lam tasna'u syai'a. Sebagian mengatakan kepada yang lainnya, apa ini, kita tidak melakukan sesuatu. Asabtum syawqatahum wa haddahum thumma taraktumuhum. Apa ini? Sebagian mereka tidak puas sambil mengatakan lam tasna'u syai'a. Kalian ini belum melakukan apa-apa. Asabtum syaukatahu, kalian sudah menghantam syaukah, yakni kekuatan mereka dan ketajamannya mereka. Ibaratnya kalau itu adalah pedang, tajamnya sudah ada, atau itu tombak ujungnya sudah tidak ada, tinggal dipatahkan. Itu maksudnya mereka. Tidak cukup maksudnya mereka ini dengan hanya sekedar mematahkan semangat mereka atau kekuatan mereka, perlu lebih dari itu. Kalian sudah mematahkan ketajamannya, barakallahu fikum, dan kalian telah meninggalkan mereka. Sumatraktumuhu, wa baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum. Sementara masih ada tokoh-tokoh mereka, sebentar lagi mereka akan mengumpulkan banyak orang. Barakallahu fikum. Maunya ini yang berkata ini sekalian babat habis dengan tokoh-tokohnya. Ini yang mati ya biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Tokohnya masih ada. Kalau tokohnya masih ada, sebentar lagi akan terkumpul orang banyak. Taib. Waqad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum. Farji'u hatta nastasila sya'fatahum. Maka mari kita kembali. Balik ulang. Kita habisi mereka sampai ke akar-akarnya. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keterangan ini, berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panada finnasi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kondisi terluka, sahabat juga demikian dalam kondisi luka dan lelah, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memberikan seruan. Wa naddabahum bil masyri ila liqa'i aduwihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati mereka, para sahabat yang masih terluka, yang masih lelah, untuk bangkit ulang menyongsong mereka ini yang katanya mau datang. Wa qala la yakhruju ma'ana illa man shahida al-qital. Sambil memberikan persyaratan. Tidak ada yang boleh keluar bersama dengan kami sekarang kecuali yang telah berikut berperang di Badar. Karena ada sekitar 3000 orang tidak ikut perang. Ingat di awal pembahasan kita, 1000 orang keluar dari Madinah, di tengah perjalanan mereka digembosi oleh munafikin sehingga balik. Barakallahu fiik. 1000 orang, 300 orang apa? 300 orang balik. 1000 orang berangkat dari kota Madinah menuju Uhud, ternyata 300 orang balik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh ada yang ikut dalam peperangan kali ini kecuali yang telah hadir dalam perang Uhud. Faqalahu Abdullah bin Ubay arkabu ma'aka. Maka berkata Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin, aku berangkat bersama engkau ya Rasulullah. Qala la. Rasulullah SAW langsung menolak. Tidak, engkau jangan ikut. Baik. Fastajaba lahul muslimuna ala ma bihim minal qurhi wasyadidi wal khauf. Tetap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi ajakan beliau bersama dengan apa yang ada pada mereka dari luka. Tentunya belum sembuh, baru saja pulang. Luka, rasa takut, lelah. Waqalu sam'an wa ta'ah. Sambil mereka para sahabat mengatakan, kami mendengar ya Rasulullah dan kami mentaati. Wasta'danahu Jabir bin Abdullah wa qala ya Rasulullah inni uhibbu alla tashhada mashhadan illa kuntu ma'aka. Wasta'danahu Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Abdullah minta izin sambil mengatakan ya Rasulullah inni uhibbu alla tashhad mashhadan illa kuntu ma'aka. Aku sangat pengen dan berharap untuk engkau tidak menghadiri satu peperangan kecuali aku bersama dengan engkau. Yani Jabir mengatakan ya Rasulullah, aku sangat pengen bahwa senantiasa aku bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi dalam peperangan apapun yang engkau lakukan. Wa innama khallafani abi ala banatihi fa'dan li asiru ma'aka. Taib. Wa innama khallafani abi ala banatihi. Sesungguhnya ayahku memesan aku agar supaya menjaga anak-anaknya, yang adik-adiknya Jabir. Barakallahu fikum. Karena Jabir termasuk ayahnya yang meninggal di Uhud. Barakallahu fikum. Dan pesan ayahnya bahwa dia harus menjaga adik-adiknya. Bagaimana ya Rasulullah? Aku minta izin untuk tetap keluar bersama dengan engkau. Fa'adinali asiru. Fa'adinali asiru ma'aka. Maka izinkan aku ya Rasulullah untuk tetap ikut bersama dengan engkau. Fa'adinalahu. Maka Rasul pun mengizinkannya. Pasar Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ahu hatta balagu Hamra al-Asad. Berangkatlah Rasulullah dan pasukannya, kaum muslimin bersama dengan beliau, sampai mereka, pasukan Rasulullah berada di tempat yang namanya Hamra al-Asad. Wa aqbala Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai ila Rasulullah SAW fa aslam. Kemudian datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam dia. Fa'amarahu ayyal haqa bi Abi Sufyan fayuhaddilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ma'bad bin Abi Ma'bad untuk menemui Abu Sufyan untuk yuhaddilahu. Yuhaddilahu yakni untuk melemahkan semangatnya. Barakallahu fikum. Untuk melemahkan semangatnya, karena orang bisa dilemahkan semangatnya dan juga bisa dipompa semangatnya. Barakallahu fikum. Dan manusia ini kabil, mampu atau bisa terpengaruhi dengan orang lain, imma tersemangati wa imma tergembosi. Falahikahu birrawha walam ya'lam biislamihi. Ternyata Ma'bad bin Abi Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan di tempat yang namanya Rauha, sementara Abu Sufyan belum tahu bahwa orang ini sudah masuk Islam. Faqala ma wara'aka ya Ma'bad. Abu Sufyan mencari tahu tentang kondisi kaum muslimin, karena Ma'bad datang dari arah kaum muslimin, sementara Abu Sufyan tahunya bahwa Ma'bad ini masih dalam kondisi musyrik. Dia mencari tahu, ma waraka ya Ma'bad. Faqala Muhammad wa ashabuhu. Maka berkatalah Ma'bad, di belakang saya ada Muhammad dan para sahabatnya. Kataharraku alaikum. Baik. Mereka terbakar semangatnya untuk memerangi kalian. Wa kharaju fi jam'in lam yakhruju fi mithlihi. Mereka telah keluar dari kota Madinah ulang dengan pasukan perang yang tidak sama lam yakhruju fi mithlihi, tidak keluar beliau seperti keadaan kemarin, yakni ini lebih. Wa qad nadima man kana takhallafa anhum min ashabihi. Sementara orang-orang yang tidak ikut perang menyesal kenapa tidak ikut perang. Sekarang mereka ikut perang. Faqala ma taqul. Abu Sufyan pun terheran-heran. Hah? Apa yang kau katakan ini? Betul ini? Faqala ma ara an tartahil hatta yattali'a awwal jayshi min warai hadzal akama. Mata kula pun katakan, faqala ma ara an tartahila hatta yattali'a awwal jayshi mi wara'i hadhil akamah. Faqala Abu Sufyan, wallahi laqad ajma'na al karata 'alaihim linasta'silahum. Qala fala taf'al fa inni laka nasih. Kata Ma'bad, aku berpendapat jangan kalian lanjutkan perjalanan ini. Baik. Sampai ya tali awalul jaisi mi warai hadhil akamah, sampai ada orang yang bisa menengok pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari balik bukit ini. Faqala Abu Sufyan, wallahi laqad ajma'na al-karrah. Berkata Abu Sufyan, wallahi sungguh kami telah mengumpulkan semangat kami ulang al-karrah untuk menyerang balik. Lina ta'asalahum, untuk kami habisi mereka. Qala fala taf'al. Kata Ma'bad, jangan kau lakukan itu. Fa inilah kanasih. Karena aku sekarang ini menasihati engkau. Faraja'u ala aqabihim ila Makkah. Akhirnya Abu Sufyan pun memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Makkah. Baik. Walaki Abu Sufyan ba'dal musyrikin yuridun al-Madinah. Maka Abu Sufyan pun bertemu dengan orang musyrikin yang baru saja keluar dari Makkah menuju Madinah untuk membantu. Faqala hal laka an tuballigha Muhammadan risalah wa uqira laka rahilataka zabiban id atayta ila Makkah? Qala na'am. Barakallahu fiik. Faqala hal laka an tuballigha Muhammadan risalah? Berkata Abu Sufyan kepada Ma'bad, maukah engkau untuk menyampaikan risalah? Atau sebagian musyrikin, barakallahu fikum, bukan Ma'bad, kelihatannya musyrikin yang ada sekarang ini yang mau ke Madinah, ya mungkin tujuannya lain, wallahu alam. Walaki Abu Sufyan ba'dal musyrikin yuridu bil Madinah, faqala hal laka an tuballigha Muhammadan risalah? Maukah engkau menyampaikan kepada Muhammad risalah? Wa uqira laka rihlataka tayyib zabiban idza atayta ila Makkah, dan aku akan memberikan tayyib kepada engkau seberat apa yang biasa dibawa oleh kendaraan, barakallahu fikum, berupa zabib, yakni anggur kering, aku akan berikan kepada engkau setelah engkau kembali ke Makkah. Qala na'am. Qala ubal ablik Muhammadan anna qad ajma'na al-karata linasta'silahu wa nasta'sil ashabahu. Sampaikan kepada Muhammad sayyid bahwa kami telah mengumpulkan pasukan perang untuk menyerang kembali, menghabisi mereka, yakni menghabisi kaum muslimin, wa nasta'sil ashabahu, dan menghabisi para sahabatnya. Falamma ballaghahum qawlahu qalu, maka mabalghahum qawlahu, maka ketika orang-orang itu menyampaikan kepada Rasulullah ucapannya Abu Sufyan, para sahabat langsung mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'adzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Baik. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini juga yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan masuk ke dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su. Maka mereka pun kembali ke kota Madinah bi ni'matin, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan. Lam yamsashum su, sama sekali mereka tidak tersakiti sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keutamaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzul fadlin adzim, dan Allah Subhanahu wa taala dzul fadlin adzim, pemilik keutamaan yang sangat agung. Subhanallah. Faslun wa kana waqatuhu yawm as-sabti fi sabi'i Syawal sanat 30 kama taqaddam. Fasal terjadinya perang Uhud di hari Sabtu, di sabi'i Syawal, di tanggal 7 Syawal di tahun ketiga Hijriah sebagaimana telah kita lewati. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah fa aqama biha baqiyata Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Beliau kembali ke kota Madinah dan beliau berdiam dalam kota Madinah sisanya bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Falamma istahalla hilalul Muharram, maka istahalla hilalul Muharram, ketika muncul bulan Muharram, balagahu anna Talhah wa Salamah ibni Khuwailid qad sara fi qawmihima wa man ata'ahuma yad'uwani bani Asad ibn Khuzaimah ila harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita bahwa Talhah dan Salamah, dua putra Khuwailid, qad sara fi qaumihima, mereka telah bergerak bersama dengan kaumnya, pasukannya, dan orang-orang yang mentaatinya, yad'uwani bani Asad, mengajak serta bani Asad ibnu Khuzaimah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha Aba Salamah taibu wa qa'ada lahu liwa wa ba'atha ma'ahu 150 rajulan min al-ansar wal muhajirin fa asabu ibilan wa sha wa lam yalqaw kaidan fanhadara Abu Salamah bidzalika kullihi ila al-Madinah. Fabaatha Abu Salamah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa ada pasukan musyrikin datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengutus Abu Salamah. Barakallahu fikum. Tadi Salamah dan Talha, dua orang ini yang menghasung musyrikin untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar bahwa ada mereka hendak menyerang Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Salamah. Wa'aqadalahu liwa, dan memasangkan untuknya bendera. Wa ba'atha ma'ahu 150 rajula, dan mengikut sertakan dalam pasukan itu 150 pasukan minal ansar wal muhajirin. Fa asabu ibilan wasya, kemudian mereka ternyata kembali membawa unta-unta dan kambing-kambing. Walam yalqau kaidan, dan mereka tidak sampai berperang, orang-orang musyrikinnya lari. Fan hadara Abu Salamah bidzalika kullihi ila al-Madinah, kemudian dibawa serta oleh Abu Salamah semua apa yang didapatkan itu kembali ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Orangnya lari duluan. Faslun falamma kana khamisul Muharram. Pasal ketika terjadi, ketika pas di tanggal 5 Muharram, balagahu anna Khalid ibn Sufyan ibn Nufayh al-Hudali qad jama'a lahu al-jumu'. Baik. Coba perhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dipenuhi dengan apa? Peperangan. Barakallahu fiik. Sehingga tingkat kewaspadaan Rasulullah dan para sahabatnya luar biasa tingginya. Karena kapan saja akan ada penyerangan dari pihak-pihak musuh. Bahkan dari dalam. Tidak bisa diremehkan, karena orang munafikin dan orang-orang Yahudi senantiasa membuat makar. Kita kembali bahwa di tanggal 5 bulan Muharram, balagahu anna Khalid bin Sufyan ibn Nufayh al-Hudali qad jama'a lahu al-jumu'. Sampai berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Khalid bin Sufyan ibn Nufayh al-Hudali telah mengumpulkan pasukan perang. Fabata ilaihi Abdullah bin Unais faqatalahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Unais dan membunuh orang ini, Khalid bin Sufyan ibn Nufayh. Qala Abdul Mu'min ibn Khalaf wa ja'ahu bi ra'sihi. Berkata Abdul Mu'min ibnu Khalaf, barakallahu bikum, Abdullah ibnu Unais datang ke Rasulullah sambil membawa kepalanya. Fawadahu baini yadihi, fa'atahu asa, faqala hadhi ayatun baini wa bainaka yawmal qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepadanya, Abdullah ibnu Unais ini, barakallahu bikum, asa, tongkat beliau. Asa atau tongkat. Faqala hadhi ayatun baini wa bainaka yawmal qiyamah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyerahkan tongkat itu, hadhihi ayah, ini adalah tanda bukti antara aku dengan engkau wahai Abdullah bin Unais nanti di hari kiamat. Falamma hadratul wafatu awsa'an tuja'ala ma'ahu fi akfanihi. Maka ketika menjelang wafatnya Abdullah bin Unais ini, dia pun mewasiatkan bahwa tongkat itu atau kayu itu hendaknya dijadikan bersamanya di dalam kafannya. Wa kanat taib ghaibatu 18 lailah taib wa qadima yawm as-sabt li 70 bakhina min al-muharram wa kanat ghaibatu 18 lailah. Nah, perjalanan pasukan ini tamani asyara lailah 18 hari, wa qadima yawm as-sabt li 70 bakhina min al-muharram, dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Sabtu sisa dari 39 hari dari bulan Muharram. Falamma kana safar, dan ketika di bulan Safar qadima alaihi qaumin adzalim wal qara wa dzakaru anna fihim islama. Datang kaum di bulan Safar, kaum min adzal wal qara, nama daerah, nama tempat, wa dzakaru anna fihim islama, mereka menyebutkan bahwa telah sampai kepada mereka Islam. Wasa'aluhu an yab'atha ma'ahum may yu'allimuhu din, dan mereka meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah mengutus kepada mereka orang-orang yang bisa mengajarkan kepada mereka agama. Wa yuqri'uhumul Qur'an, dan membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Fabatha ma'ahum sittata nafarin fi qawli ibni Ishaq, maka Rasulullah mengutus 6 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat Ibnu Ishaq. Wa qala al-Bukhari kanu 'asyarah, al-Imam al-Bukhari justru mengatakan bahwa 10 orang. Wa amara lahum Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Dan yang dijadikan pemimpin dalam utusan ini adalah Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi. Wa fihim Khubayb bin Adi. Di antara orang yang diutus ini untuk mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan Islam adalah Khubayb bin Adi. Fadhahabu ma'ahu, maka berangkatlah mereka 7 orang atau 10 orang ini. Falamma kanu birraji', maka ketika mereka berada di tempat yang namanya Raji', wa huwa ma'un lihudail, mata air yang dimiliki oleh Hudail, binahiyatil Hijaz, ghadaru bihim, mereka berkhianat. Ternyata mereka bukanlah kaum muslimin, ngaku-ngaku muslim barakallahu fikum dan minta para da'i, ternyata begitu Rasulullah mengutus bersama dengan mereka, di tengah perjalanannya mereka melakukan pengkhianatan. La haula wa la illa billah. Wastasrahu alaihim Hudailan faja'u hatta ahatu bihim, maka mereka, pasukan orang-orang ini yang telah membawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6 orang, mereka memanggil orang-orang Hudail. Mereka pun berdatangan sampai mengepung para sahabat ini. Faqutilu ammatuhum wasta'saru Khubayb bin Adi. Kebanyakannya mereka dibunuh. Yang tertinggal adalah Khubayb bin Adi, Zaid bin Ad-Dasinah. Fadhabu bihima waba'uhuma bi Makkah. Tinggal 2 orang ini, yang lainnya sudah dibunuh oleh mereka. Sehingga Rasulullah SAW merasa sedih luar biasa. Rasulullah SAW merasa sedih luar biasa karena orang-orang yang dikirim ini orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki keilmuan. Karena Rasulullah tidak mengutus orang yang biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Sisa siapa? Khubayb ibn Adi dan Zaid ibn Ad-Dathina. Fadhahabu bihima, mereka pun membawanya. Waba'uhuma bi Makkah, dan dia dijual di kota Makkah. Wa kana qatala min ru'usihim yawma Badar. Dan 2 orang ini ternyata yang telah membunuh tokoh Quraisy di perang Badar. Masyaallah. Fa ma Khubayb fa ma kasa indahum masjuna. Adapun Khubayb mereka penjarakan. Suma ajma'u qatlahu, kemudian mereka sepakat untuk membunuhnya. Fakharaju bihi min haram ila tan'im, maka mereka pun membawa Khubayb keluar dari haram menuju tan'im, karena mereka tidak mau menumpahkan darah dalam kota Makkah. Falamma ajma'u ala salbihi qala da'uni hatta arka'a rak'atain, maka ketika mereka sepakat untuk menyalibnya, menggantungnya di tiang salib, qala da'uni hatta arka'a rak'atain, kata Khubayb, biarkan aku melakukan salat 2 rakaat. Fatarakuhu fasallahuma, maka mereka pun membiarkan Khubayb untuk melakukan salat, dan salatlah Khubayb. Falamma sallama qala wallahi laula an taqulu inni innama bi jaza' lazittu. Begitu selesai 2 rakaat, Khubayb mengatakan, demi Allah, seandainya aku tidak khawatir kalian mengatakan bahwa aku ketakutan sehingga sengaja memperlambat-lambat atau mengulur-ulur waktu untuk ditegakkannya pembunuhan, Seandainya aku tidak khawatir ini muncul pada kalian, aku akan tambah sholatku, bukan cuma 2 rakaat. Baik. Lazitu. Thumma qala. Kemudian berkata Khubaib, Allahumma ihsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Doa luar biasa ini. Ya Allah, hitung mereka satu-satu. Barakallahu fikum. Yang hadir di sini ini. Tay waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Barakallahu fikum. Bunuh mereka. Dan jangan sisakan seorang pun di antara mereka. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan, mendendangkan bait syair. Laqad ajmal ahzabu hauli wa alabbu qabailahum wastajma'u kulla majma'in. Wa kulluhum mubdi al-adawata jahidun alayya li anni fi wisaqin bi madya'i. Waqad qarrabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawilin mumanna'i ila Allahi ashku gurbati ba'da kurbati wa ma arsala al-ahzabu li 'inda masra'i fadhal 'arshi sabbirni ala ma yuradu bi faqad badda'u al-hima wa qad yasa wa qad yasa matma'i wa qad khayyaruni al-kufra wal-maut dunahu wa qad zarafat 'aynaya min ghairi majza'i wa ma bi hidarul maut inni lamayyitun wa inna li wa inna ila rabbi iyabi wa marji'i wa lastu ubali hina uqatilu musliman 'alayya uqatilu musliman 'ala ayyi shakkin kana fillahi madja'i وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل ممزع فلست بمبد للعدو تخشؤا ولا جزءا إني إلى الله مرجعي ucapan yang sangat indah yang barakallahu fikum dicapkan oleh siapa? Marsad Barqulabi. Iya, Marsad. Khubaib. Faqala lahu Abu Sufyan, ayusurruka anna Muhammadan 'indana tudrabu unukuhu wa innaka fi ahlika. Faqala la wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shaukatun tu'dihi. Berkata Abu Sufyan kepadanya, ayusurruka anna Muhammadan indana. Maukah engkau, bagaimana kalau Muhammad yang ada di posisimu sekarang, yang dipenggal lehernya, sementara engkau kami bebaskan kembali ke rumahmu. Faqala la wallahi. Maka berkata Khubaib, demi Allah, tidak. Ma yasurruni anna fi ahli, tidaklah membahagiakan aku bahwa aku berada di rumahku, bahwa dan bahwa Muhammad di posisinya ini dalam keadaan tertusuk apa? Jangankan dibunuh, tertusuk duri saja aku tidak rela, apalagi dia dibunuh. Baik. Wa fi sahihi anna Khubaiban awwalu man sanna ar-rak'ataini 'indal qatl. Dan dalam sahih, Khubaib inilah orang yang pertama yang menyunnahkan salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Wa qad nakala Abu Amr ibn Abdul Bar 'anil Layth ibn Sa'd annahu balagahu an Zaid ibn Haritha annahu sallahu ma fi qissatin dakaraha wa kadzalika sallahu ma Hajr bin Adi hina amara Muawiyah bi qatlihi bi ardi Azra min a'mali Dimashq. Thumma salabu Khubaiban wa wakalu bihi man yahrusu jussatahu faja'a Amr bin Umayyah ad-Damri fahtamalahu bi judaihi bijudaihi lailan padahaba bihi pada panahu. Dan ternyata bukan cuma Khubaib, ada lagi yang melakukannya salat sebelum dibunuh. Barakallahu fikum. Dan mereka barakallahu fikum menyalibnya dan memerintahkan orang menjaga jasadnya, jasadnya. Maka datanglah Amr bin Umayyah Ad-Damri dan mengambil jasadnya di malam hari dan berangkat dan menguburkannya. Wa ru'ya Khubaib wa huwa asirun ya'kulu qitwa min al-'inab. Dan diriwayatkan juga sebelum dibunuhnya Khubaib, ketika dipenjarakan dia, dia memakan anggur, ada anggur di tangannya, satu tangkai anggur. Wa ma bi Makkah tsamar, sementara di Makkah tidak ada buah-buahan. La haula wa illa billah. Ini apa namanya karamah. Wa amma Zaid bin Ad-Dathinah fa bata'ahu Safwan bin Umayyah fa qatalahu bi abihi. Adapun siapa? Zaid bin Ad-Dathinah, maka dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah dan dibunuh untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya karena dibunuh oleh Zaid bin Ad-Dathinah di Badar. Wa amma Musa bin Uqbah pada kerana sebab hadhil waqa'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha haula'i ar-rad yatahassasuna lahu akhbar Quraisy fa'taradahum banu Luhayyan. Alhasil, apakah ini yang terjadi atau itu yang terjadi, yang jelas tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terpukul dan bersedih hebat karena kematian orang-orang yang merupakan qurra, para penghafal, para pembaca Al-Quran, dan orang-orang yang bisa dihandalkan untuk mengajarkan keislaman, ternyata dibunuh oleh mereka. Inilah yang didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebinasaan dalam doa kunut beliau alaihissalatu wassalam. Kita ajukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.